Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yakni dari kitab Al-Kaba'ir karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas dosa besar yang ke-48, yaitu berbuat semena-mena kepada orang lain. Ini termasuk dosa besar dan sudah kita sebutkan bahwa ini muncul dari kesombongan. Kenapa orang bisa berbuat semena-mena? Karena dia merasa lebih tinggi daripada orang yang dia zalimi. Nah, terakhir kita telah sebutkan atau kita bacakan kisahnya sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, yakni ketika Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berbuat semena-mena kepada budaknya, dia memukul budaknya dengan cambuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan innallaha aqdara alayka minka alaihi, wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa atas dirimu daripada kekuasaanmu atas budak ini. Maka kemudian Abu Mas'ud menyesal, kemudian dia pun membebaskan budak tersebut. Kemudian kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, qala sallallahu alaihi wasallam, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratahu an yu'tiqahu. Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memukul budaknya ya tanpa alasan yang jelas, haddan lam ya'tihi, artinya budaknya tidak melakukan suatu kesalahan kemudian dia pukul budaknya, aw latamahu, atau dia tampar budaknya tersebut, fa inna kafaratahu an yu'tiqahu, maka kafarahnya ya artinya untuk menghapus dosa kedzaliman yang dia lakukan, ayyutiqahu, maka wajib baginya untuk membebaskan budaknya tersebut. Lihat bagaimana Islam mengatur. Ketika seorang majikan dia berbuat semena-mena kepada budaknya, dia pukul budaknya, dia tampar budaknya tanpa sebuah alasan, maka untuk menghapuskan dosa kedzaliman tersebut, dia hendaknya membebaskan budak tersebut. Ya. Ini menunjukkan keadilan Islam. Ya, kalau Anda punya budak, bukan lantas kemudian Anda bisa berbuat zalim kepada budak tersebut. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yu'adzibul ladina yu'adzibun annasa fid dunya. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang yang mengazab manusia atau menganiaya manusia di dunia. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, yang namanya balasan ini sesuai dengan perbuatan. Ketika seseorang di dunia dia mengazab manusia, menganiaya manusia, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Dan ini sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu bahwa di antara dosa yang pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat adalah berbuat aniaya kepada sesama. Ya, ada dua dosa yang pasti akan Allah balas di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah berbuat aniaya kepada sesama, kemudian yang kedua adalah memutuskan tali silaturahim. Karena ya seseorang ya dia ber Hati-hati, jangan sampai kemudian dia melakukan kedoliman kepada sesama, karena sesungguhnya ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau di sini, "Wa marra Rasul sallallahu alaihi wasallam bi himarin qad usima fi wajhi." Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seekor keledai, qad usima fi wajhi, yang di wajahnya ini terdapat cap besi panas. Jadi kebiasaan orang ketika dia memiliki hewan, entah itu keledai, kuda, unta, atau yang semisalnya sapi, mereka biasanya memberikan tanda pada tubuh hewan ternak tersebut untuk menunjukkan siapa pemiliknya. Ya, sampai sekarang masih kita dapati. Nah, tanda itu berupa cap besi panas. Maka Nabi SAW melihat ada seekor keledai yang cap besi panasnya itu dicapkan di wajah keledai tersebut. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Faqal, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu man wasamahu. Semoga Allah melaknat orang yang memberikan cap ini. Ya. Isnaduhu sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Ini menunjukkan bahwa kepada binatang pun hendaknya seseorang tidak berbuat aniaya. Wajahnya tidak boleh kemudian diberi dengan cap panas. Para ulama menjelaskan bahwa yang tidak boleh itu bagian wajah. Kalau dia ingin memberikan cap, berikan pada bagian belakang dari hewan ternak tersebut, bukan di wajahnya. Karena ini menyakitkan dan membuat hewan tersebut menjadi buruk. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa larangan untuk berbuat aniaya bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada hewan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsan mu'ahidatan bighairi haqqiha lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am au min masirati 500 am. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membunuh jiwa mu'ahadatan atau mu'ahidatan. Mu'ahidah artinya orang kafir, orang non muslim yang terikat perjanjian dengan sesama muslim. Ya, jadi pemerintah kaum muslimin ini berhak untuk membuat perjanjian damai dengan negara-negara yang ada di sekitarnya walaupun itu adalah negara non muslim. Maka ketika warga negara dari negara non muslim ini dia terikat perjanjian dengan negara kaum muslimin, masuk dia ke negeri kaum muslimin, tidak boleh dizolimi. Tidak boleh dizolimi. Ya, kenapa? Karena terikat perjanjian. Ya, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling menghina. Maka barang siapa man qatala nafsan mu'ahidatan bighairi haqqiha, barang siapa yang membunuh jiwa yang terikat perjanjian tanpa adanya hak, artinya bukan misalnya orang non muslim ini membunuh kaum muslimin atau dia melakukan sebuah kejahatan, lam yajid raihat al jannah, maka orang yang membunuh ini tidak akan mendapatkan aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am, padahal aroma surga itu akan didapatkan sepanjang 500 tahun perjalanan. Artinya dari jarak yang jauh aroma surga itu akan kita dapatkan. Tapi orang ini karena dia membunuh ya seorang non muslim yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia melanggar perjanjian tersebut dengan membunuh orang non muslim tersebut, maka dia terhalangi dari mendapatkan bau surga. Baik, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini, hadirin yang dimuliakan Allah, menunjukkan bahwa kita tidak boleh berbuat aniaya, baik itu kepada sesama muslim, baik itu kepada orang-orang non muslim, dan juga kepada hewan, walaupun itu seekor hewan. Ingat hadis kemarin yang kita baca, ada seorang wanita diazab. Kenapa? Karena dia berbuat aniaya kepada seekor kucing, hanya seekor kucing saja, namun menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sekarang kita masuk ke dosa besar yang ke-49. Qala al-kabiratu tasi'atu wa arba'un, al-khuruju bis-sayf wa takfiru bil-kaba'ir. Dosa besar yang ke-49, yaitu memberontak dengan mengangkat senjata dan mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, mengkafirkan saudaranya karena sebab melakukan dosa besar. Ya. Yang dimaksud oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini adalah sebuah pemahaman yang menyimpang dalam Islam yang disebut sebagai pemahaman Al-Khawarij. Al-Khawarij ini adalah sekelompok orang yang dia mengkafirkan saudaranya sesama muslim dengan alasan yang tidak syar'i. Jadi dalam Islam memang benar ada orang-orang yang bisa batal keislamannya, atau kita katakan sebagai orang-orang yang murtad. Misalnya ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan olok-olokan. Ya, kalau ada orang ngaku dia muslim, mengucapkan kalimat syahadat, sholat, tapi kerjanya itu mengolok-olok Al-Quran, maka ini adalah alasan yang kuat untuk mengkafirkan orang tersebut. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok? Janganlah kalian meminta maaf, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini menunjukkan ada orang kalau dia ngaku muslim tapi dia kemudian menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan olok-olokan, keluar dia dari keislamannya. Maka bukan ini yang dimaksud oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Yang dimaksud oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah sekelompok orang yang serampangan melakukan pengkafiran kepada sama muslim. Misalnya ada seorang minum khamr, ya. Kemudian dikatakan bahwa dia kafir, ya. Minum khamr dosa besar, kafir. Ada seorang berzina, langsung dia kafirkan. Berzina melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu, ketika seorang muslim tidak masuk kepada ormasnya, tidak masuk kepada kelompoknya, dianggap sebagai orang kafir. Ya. Oh, ketika ada orang di luar kelompoknya masuk ke dalam masjidnya, sholat di sana, ya, dia tunggu sampai selesai, keluar, langsung ambil kain pel, ya. Innal musyrikina najas. Karena orang musyrik itu najis. Ya. Jadi dianggap orang yang di luar ormasnya sebagai orang kafir. Maka ini adalah perbuatan dosa besar, mengkafirkan sesama muslim. Ya. Demikian juga yang terjadi di Timur Tengah, ada sekelompok orang seperti orang-orang ISIS. Ya. Orang-orang ISIS. Jadi semua orang yang berada di luar ISIS, ya, yang tidak sepemahaman dengan mereka, dikafirkan. Maka dengan mudah mereka menumpahkan darah sesama muslim. Nah, ini satu pemahaman bid'ah yang sangat berbahaya. Kenapa para ulama banyak yang berbicara tentang fitnah al-khawarij? Karena ini akan berujung pada pembantaian dan pembunuhan. Orang-orang khawarij di masa para sahabat itu sudah muncul, Pak. Bahkan mereka inilah yang menyebabkan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Karena mereka protes, ya, menganggap bahwa Utsman ini melakukan kezaliman, Utsman melakukan nepotisme. Mereka akhirnya mengepung rumah Utsman sampai Utsman radhiyallahu taala anhu terbunuh. Dan kemudian mereka melakukan hal yang sama kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menganggap Ali bin Abi Thalib ini kafir, keluar dari Islam, kemudian mereka pun membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Bagaimana mereka bisa tega seperti itu melakukan kepada para sahabat yang mulia, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena pemahaman sesat yang mengkafirkan sesama muslim. Bahaya sekali ini. Ya, jadi orang muslim yang bukan golongan dia kafir. Dan mereka bukan orang-orang yang malas dalam beribadah. Orang-orang khawarij ini adalah orang-orang yang sangat tekun dalam beribadah. Makanya ketika salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi orang-orang khawarij, ya, terlihat sosok-sosok yang kurus karena seringnya mereka puasa. Mata-mata mereka cekung. Karena apa? karena mereka sering bangun malam, qiyamul lail, menghabiskan waktunya untuk qiyamul lail. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Tapi karena pemahaman mereka yang sesat, ya, maka mereka tega untuk ya mengucurkan darah kaum muslimin. Kalau kan dengan baca kisah-kisah mereka, itu sangat kejam ya. Sampai ada seorang wanita yang sedang hamil, ini mereka bunuh, mereka bedah bayinya, kemudian mereka bunuh juga bayi yang ada dalam perut wanita tersebut. Ngeri sekali. Makanya fitnah khawarij ini termasuk fitnah yang luar biasa. Bahkan seorang anak tega untuk membunuh bapak dan ibunya yang muslim. Ya. Kisah-kisah khawarij ini sangat mengerikan. Dari mana munculnya kekejaman ini? Dari pemahaman bahwa orang yang di luar mereka adalah kafir. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau mengatakan di sini. Ya. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-190, "Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau kita lihat ayat ke-190 dalam surat Al-Baqarah ini berbicara tentang bagaimana memerangi orang-orang kafir. Dalam memerangi orang-orang kafir, ini kita dilarang untuk berbuat melampaui batas. Maka apalagi memperlakukan sesama muslim. Kepada orang-orang kafir saja, ya, mereka kita dilarang untuk berbuat melampaui batas, apalagi kepada saudara kita sesama muslim. Qala ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesesatan yang nyata. Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wallahu ta'ala alam, apa yang diinginkan oleh Imam Adz-Dzahabi, kemungkinannya beliau ingin menyebutkan bahwa dosa yang dilakukan oleh orang-orang khawarij ketika mereka dengan mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim, ya, mereka telah terjatuh pada kesesatan yang demikian nyata. Wallahu ta'ala alam. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mulai membawakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Qala man qala li akhihi al-muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir. Jadi dia memanggil saudaranya sesama muslim dengan panggilan wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah seorang di antara mereka berdua. Apa maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Ya, kalau seseorang itu memvonis saudaranya dengan kekafiran, maka kemungkinannya itu dua. Ya, kalau benar saudaranya itu melakukan satu kekufuran, maka vonisnya adalah vonis yang benar. Namun ketika dia salah memvonis saudaranya, ya, dia salah memvonis saudaranya, maka vonis itu akan kembali kepada dirinya. Dia yang kafir karena telah mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Makanya para ulama itu sangat berhati-hati sekali dalam mengkafirkan seseorang. Vonis kafir ini bukan vonis yang gampang. Karena bisa jadi ada seseorang itu melakukan sebuah kekufuran, tapi dia gak tahu bahwa itu adalah sebuah kekufuran. Ya, apalagi zaman sekarang di mana orang-orang sedikit sekali yang memiliki pemahaman agama. Dia gak tahu kalau itu gak boleh. Dia gak tahu kalau itu merupakan sebuah kekufuran. Ya. Atau bisa jadi dia melakukan suatu tindakan kekufuran karena ketidaksengajaan. Seperti yang dikisahkan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang kehilangan ontanya. Jadi ada orang berada di tengah perjalanan, di tengah gurun pasir, padang pasir, kemudian untanya yang membawa perbekalan dia hilang. Bagaimana keadaan seseorang ketika untanya hilang? Padahal dia di tengah padang pasir, bekalnya semua dibawa oleh unta tersebut. Namun kemudian tiba-tiba untanya itu muncul di hadapannya. Setelah dia mencari-cari untanya tadi, ya, sudah berputus asa, tiba-tiba untanya muncul. Maka kemudian saking gembiranya dia mengatakan, "Allahumma ya anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan kekufuran enggak, Pak? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Aku adalah Tuhanmu. Tentu kita sepakat ini ucapan kekufuran. Masa mengatakan Allah itu hamba, kemudian menyatakan bahwa dia adalah Rabb. Tapi orang ini tidak dikafirkan. Kenapa? Min syiddatil farah. Karena kegembiraan yang terlalu berlebihan. Karena saking gembiranya, keseleo lidahnya. Maka enggak dikafirkan. Ya. Oleh karena itu, masalah pengkafiran ini adalah permasalahan yang sangat serius. Ya. Lebih baik kita salah tidak mengkafirkan orang kafir daripada kita salah mengkafirkan orang muslim. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Idza qulta li insan anta fasik aw ya fasik surta antal fasik illa idza kana huwa kadzalik." Apabila Anda mengatakan kepada seseorang, ya saudaramu sama muslim, "Anta fasik, kamu adalah orang yang fasik." Atau engkau memanggil saudaramu, "Ya fasik, wahai fasik, surta antal fasik." Maka engkau menjadi seorang yang fasik illa idza kana huwa kadzalik, kecuali memang saudaramu itu adalah seorang yang fasik. Kalau dia bukan orang yang fasik tapi engkau mengatakan dia sebagai fasik, engkaulah yang fasik. Wa hakadha man kafara ahadan wa qala anta kafir aw ya kafir wa laysa kadzalik sara al-qa'ilu huwa al-kafir. Demikian juga barang siapa yang mengkafirkan seseorang atau dia mengatakan engkau kafir, atau dia memanggil wahai kafir, dan pada kenyataannya orang yang dia panggil kafir itu bukanlah seorang yang kafir, maka orang yang mengatakannya lah yang kafir. Ya. Jadi hati-hati. Oh, si fulan kafir. Kenapa? Dia melakukan hal demikian dan demikian. Kalau tidak benar, maka tuduhan kekafiran itu akan berbalik pada orang yang mengatakan. Qala wa fi hadza dalilun ala anna hadza min kaba'iriz dzunub. Ya, maka pada hadis ini terdapat dalil bahwa perbuatan mengkafirkan orang yang tidak kafir ini termasuk dosa besar. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawa'ada hadzal qa'il ayyakuna huwa alladhi yattasifu bihadhihi sifah. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam bahwa orang yang mengucapkan ini, ya, kalau dia keliru maka dialah yang disifati dengan sifat kefasikan atau kekufuran tersebut. Wa ala hadza fala yahillu lil insan ay yaqula li akhihi al mu'min ya fasik aw yaqulu fulan fasik illa idza kana kadzalik wa arada ay yuhadzira min fala bas. Maka tidak halal bagi seorang manusia, seorang muslim, untuk mengatakan kepada saudaranya sama mukmin wahai fasik, atau mengatakan si fulan fasik, kecuali memang seperti itu keadaannya dan dia menginginkan untuk mengingatkan manusia dari orang tersebut. Fala ba'sa, maka yang demikian tidak mengapa. Tapi perlu ketelitian. Ya. Dan kita juga bukan kemudian, oh gak boleh mengatakan si fulan ini fasik. Kalau memang terang-terangan dia melakukan kefasikan, tidak malu dengan kefasikannya, ya, maka tidak mengapa. Ini salah satu dari 6 ghibah yang diperbolehkan sebagaimana yang sudah kita jelaskan ketika kita menjelaskan tentang adu domba. Ya, boleh kita mengungkapkan seseorang yang memiliki keburukan ketika dia secara terang-terangan melakukan keburukan tersebut atau kefasikan tersebut. Wa kadzalika la yaqulu lahu ya kafir aw yaqulu fulan kafir fa innahu la yahillu lahu dzalika ma lam yakun hakadha. Demikian juga tidak boleh untuk mengatakan kepada seseorang wahai kafir, atau mengatakan si fulan kafir, karena itu tidak halal baginya ketika kondisinya tidak demikian. Wa fihi tahdhiru min takfiril muslimin bi ghairi dalilin syar'i. Maka di dalam hadis ini terdapat peringatan dari mengkafirkan kaum muslimin tanpa dalil syar'i. Maka harus berhati-hati. Jangan sampai ada seorang, ya sekarang ini gampang ya, orang ketika ada berita atau apa langsung dikafirkan. Oh, fulan kafir, fulan kafir. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingatkan kita untuk sangat berhati-hati. Makanya ini tidak diserahkan kepada semua orang, diserahkan kepada orang-orang yang berilmu, para ulama yang memang paham. Karena seseorang itu kalau toh dia melakukan sebuah kekafiran harus dicek terlebih dahulu. Ya. Apakah ada sesuatu yang menghalangi pengkafirannya? Misalnya dia tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah kekufuran, atau dia lupa, atau dia tersalah. Ya. Oleh karena itu perlu orang-orang yang berilmu yang menghukumi seseorang itu kafir, tidak diserahkan kepada sembarang orang. Baik. Kemudian waqad warada fi sifatil khawarij atharun katsirah. Ya. Dan telah warid atau telah banyak disebutkan tentang sifat-sifat al-khawarij dalam berbagai macam athar. Demikian banyak athar. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para sahabat, ya, kita dapati banyak ucapan mereka yang memvonis yang berbicara tentang sifatnya orang-orang khawarij tadi, yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Wahtalafan nasu fi takfirihim, dan para ulama berbeda pendapat tentang kekafiran mereka. Orang-orang yang suka mengkafirkan saudaranya sama muslim, ya, orang-orang khawarij, ini sebenarnya mereka kafir atau tidak? Sampai para ulama itu ada yang mengatakan orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin ini sebagai orang yang kafir, terutama orang-orang khawarij di masa para sahabat. Ya. Jadi di zaman dahulu orang-orang yang membunuh Utsman, membunuh Ali, ada ulama yang mengkafirkan mereka. Ada ulama yang mengkafirkan mereka. Ini menunjukkan bahwa dosa mengkafirkan sesama muslim ini bukan dosa yang sepele. Kenapa? Karena sampai ada ulama yang mengkafirkan, menganggap kafir orang yang mengkafirkan sesama muslim. Dasarnya hadis tadi, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. Karena barang siapa yang memvonis saudaranya dengan kekafiran, maka itu akan kembali kepada mereka. Demikian juga para ulama mengatakan, kenapa para khawarij ini dikafirkan? Karena mereka mengkafirkan para sahabat, orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, mereka kafirkan, maka mereka telah terjatuh pada kekufuran. Karena mengkafirkan para sahabat. Ya. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pengkufuran mereka. Di antara dalil lain yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang kafirnya orang-orang khawarij, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fihim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah aynama laqitumuhum faqtuluhum. Orang-orang khawarij itu keluar dari agama seperti keluarnya, ya, atau seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Nah, ini dalil yang menunjukkan mereka telah keluar dari Islam. Karena perbuatan mereka yang mengkafirkan sebagian para sahabat, mereka telah keluar dari keislaman mereka. Bahkan lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Ainama laqitumuhum faqtuluhum." Dimanapun kalian bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Jadi orang-orang khawarij ini yang mengkafirkan sama muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk, ya, memerangi mereka. Ya. Faktuluhum, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-khawarij. Tentang al-khawarij kita telah sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memberontak di akhir masa Utsman. Jadi mereka tidak puas dengan kepemimpinan Utsman. Ketika itu Utsman sudah berusia 82 tahun. Ya, berusia 82 tahun, sudah tua sekali. Kemudian mereka mengepung rumah Utsman, lalu masuk mendobrak pintu Utsman. Ketika itu Utsman sedang membaca Al-Qur'an, kemudian mereka menebas jari Utsman. Maka meneteslah dari jari Utsman di mushaf yang sedang beliau baca. Lihat kejamnya mereka. Kakek-kakek usia 82 tahun. sampai tega. Dan Uthman, kita tahu Uthman adalah sahabat yang awal-awal masuk Islam, termasuk al-asyara al-mubasyaruna bil jannah, termasuk 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk dalam surga. Tapi orang-orang ini rela untuk membunuh Uthman. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang pertama masuk Islam, mereka tega untuk membunuhnya. Lihat, bahaya sekali pemahaman pengkafiran. Bahkan para sahabat yang memiliki kemuliaan pun tidak lepas dari pembunuhan mereka. Namun pendapat yang lebih kuat bahwa orang Khawarij ini tidaklah dikafirkan. Ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi ada sebagian di antara para ulama yang mengkafirkan mereka, namun yang lebih tepatnya mereka tidaklah kafir, hanya saja mereka tergolong dari ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, orang-orang sesat. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa dhahaba aktsaru ahli al-usul min ahli sunnah illa anna al-khawarij fusaq wa anna hukm al-islam yajri alaihim. Mayoritas ulama ahli sunnah, ya, ulama ahli usul, ahli akidah dari kalangan ahli sunnah, mereka berpendapat bahwa khawarij, jadi orang-orang yang memberontak kepada Uthman dan Ali, mereka adalah kaum yang fusaq, kaum yang fasik. Jadi tidak dihukumi sebagai orang kafir. Wa anna hukmal Islam yajri alaihim. Dan mereka tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Ya, sebagai kaum muslimin. Kenapa orang-orang Khawarij ini tetap dianggap sebagai kaum muslimin? Li talafudhihim bisyahadatain wa muwadhabatihim ala arkanil Islam. Karena mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan mereka masih mengerjakan rukun Islam. Orang-orang Khawarij ini masih menegakkan sholat. Bahkan mereka tidak meninggalkan sholat, ya, karena meninggalkan sholat menurut Khawarij, ya, atau menurut para ulama semua adalah dosa besar. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat khawatir terjatuh pada dosa besar. Jadi mereka mengerjakan sholat, mereka membayar zakat, ya. Jadi mereka tetap mengerjakan rukun Islam. Jadi tidak dikafirkan. Wa inna ma fusiku bitakfirihim almuslimin mustadidina ila ta'wilin fasid wa jarrahum dalika ila istibahati dima'il mukhalifin mukhalifihim wa amwalihim wa syahadati alaihim bil kufri wa syirk. Hanya saja mereka difonis sebagai fasik, pelaku dosa besar. Kenapa? Karena mereka telah mengkafirkan kaum muslimin, ya, berlandaskan pada tafsir mereka yang rusak, ya. Jadi mereka berlandaskan dengan tafsir mereka yang rusak, bahwa kalau orang itu melakukan dosa besar jatuh pada kekufuran. Kalau sudah kafir, halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya untuk diambil. Jadi awal pembunuhan yang mereka lakukan, pembantaian yang mereka lakukan, ketika mereka sudah mengkafirkan, kemudian setelah dikafirkan, halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya. Sehingga inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa orang-orang Khawarij tidak terjatuh pada kekafiran, tapi mereka terjatuh pada kesesatan. Tidak mengeluarkan mereka dari keislaman mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang semacam ini hendaknya dibunuh. Wa qala fihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluh. Beliau mengatakan tentang al-Khawarij bahwa orang-orang Khawarij ini ketika mereka terbunuh, maka mereka adalah korban terbunuh yang terbaik, yang terburuk di bawah kolong langit. Jadi bangkainya Khawarij itu adalah bangkai yang paling buruk. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang keburukan mereka, kalau kita perangi mereka lalu mereka mati, maka bangkai orang-orang Khawarij ini adalah bangkai terburuk yang ada di bawah kolong bumi, di bawah kolong langit. Ya. Jadi orang-orang yang memerangi orang-orang Khawarij seperti memerangi ISIS, ya, atau memerangi sebagian orang yang sekarang menyatakan diri mereka sebagai mujahidin Indonesia Timur itu, yang sering membunuh, bahkan kaum muslimin mereka bunuh, ya, Maka ketika orang-orang ini mati, orang-orang khawarij ini mati, mereka, bangkai mereka adalah bangkai-bangkai yang terburuk. Kemudian khairu qatla man qataluh, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang mereka bunuh. Kalau terjadi peperangan, kemudian ada di antara kaum muslimin ini yang mereka bunuh, maka orang yang terbunuh oleh di tangan khawarij karena Nabi SAW adalah sebaik-baik korban yang terbunuh. Ya. Ya, menunjukkan betapa buruknya orang-orang khawarij sampai ketika mereka mati, ya, bangkai mereka adalah bangkai yang terburuk. Qala fal khawariju mubtadi'ah mustahilluna dima' wat takfir yukafiru Uthman wa Aliyan wa jama'atan min sadatis sahabati radhiyallahu anhum. Maka para khawarij ini mereka adalah golongan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu orang yang menyimpang, yang tersesat, membuat pemahaman baru yang menyimpang dari Islam. Maka orang-orang khawarij ini kata Imam Adz-Dzahabi, mereka adalah mubtadi'ah, ya, golongan ahlul bid'ah yang mereka menghalalkan darah dan mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan yukafiruna Utsman, mereka mengkafirkan Utsman wa Aliyan dan Ali wa jama'atan min sadatis sahabati radhiyallahu anhum. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat tersebut. Baik, masih ada beberapa hadis dan athar tentang khawarij. Mungkin ada yang ingin tanyakan, Pak, sebelum adzan. Silakan. Sudah terdengar adzan dari masjid yang lain. Baik. Masih ada beberapa hadis sebenarnya, tapi kalau kita lanjutkan tanggung. Masih ada 3 hadis lagi yang berkenaan dengan orang-orang khawarij. Ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Iya. Gimana, Pak? Kalau kondisi sekarang? Iya. Ya, ISIS itu, para ulama menjelaskan, ISIS itu orang-orang khawarij. Ciri-ciri khawarij itu ada pada diri mereka. Mereka ibadahnya luar biasa. Ya, membaca Quran, qiyamul lail, kita lihat penampilan mereka. Jenggotnya Masya Allah, melihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana mereka memperlakukan kaum muslimin? Kaum muslimin yang berbeda kelompok dengan mereka, mereka perangi. Ya. Jadi kalau implementasinya, para ulama menyebutkan ayat ISIS ini namanya Al-Khawarijul Judud. Khawarij gaya baru. Khawarij gaya baru. Jadi masih ada orang yang masih memiliki pemahaman seperti orang-orang khawarij yang mengkafirkan sesama muslim. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang al-khawarij insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita masuk ke dosa besar yang ke-50, yakni adhiyatul muslimin wa syatmuhum, mengganggu kaum muslimin dan mencela mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadil qadr. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.